mereka bernyanyi riang. Ingatkan jangan bangun siang. Lihat matahari senyum kawan. Selamat pagi dia berikan salam. Embun bening di daun dan kembang. Cerita tentang sisa semalam. Asik, kita bangun pagi kawan. Karena jarang-jarang kita melakukan ini suatu keajaiban. Asik, kita bangun pagi kawan. Dengar mereka bernyanyi riang. Ingatkan jangan bangun siang. Lihat matahari senyum kawan. Selamat pagi dia berikan salam. Embun bening di daun dan kembang. Cerita tentang sisa semalam. Bangun pagi kawan. Karena jarang-jarang kita melakukan ini suatu keajaiban. Asik, kita bangun pagi kawan. Hijau burung asik, matahari asik. Jangan lagi kesiangan. Oh asik, kita bangun pagi kawan. Karena jarang-jarang kita melakukan ini suatu keajaiban. Asik, kita bangun pagi kawan.